بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan tentang huru-hara akhir zaman dan tanda-tanda akan bangkitnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita bahwa kelak di akhir zaman akan terjadi banyak pembunuhan. Bahkan sebagian orang membunuh tanpa mengerti kenapa dia membunuh. Sebagian orang pun dibunuh tanpa mengerti apa sebabnya dibunuh. Nyawa begitu murah, tidak lagi punya nilai di sisi sebagian manusia. Padahal membunuh merupakan suatu perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah azza wa jal telah mengancam pelaku pembunuhan dengan sengaja terhadap seorang yang diharamkan oleh Allah azza wa jal, yaitu seorang mukmin, dengan ancaman yang sangat besar. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anah, Allah melaknatinya, wa a'adda lahum 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Hukuman yang Allah sediakan begitu berat, azab yang sangat besar. Lima macam ancaman disebutkan dalam ayat ini, yaitu bahwa Allah azza wa jal mengatakan fajazauhu jahannam, balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ulama mengatakan bahwa seorang yang melakukan pembunuhan pada dasarnya ia kekal di dalam neraka selama dia tidak punya penghalang dari kekekalan di api neraka, maka dia akan kekal. Kecuali kalau dia punya penghalang untuk kekal, yaitu tauhid, maka karenanya ia tidak dikekalkan di neraka, tapi dia tetap akan mendapatkan hukuman yang berat. Kecuali bila mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bukan hanya itu, Allah pun mengatakan wa ghadiballahu alaihi, Allah melaknati, Allah murka kepadanya, wa la'anah, Allah melaknatinya. Dan makna laknat seperti diterangkan ulama adalah dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Namun demikian ancaman yang berat. Ternyata di akhir zaman orang-orang tidak mempedulikan. Banyak dari mereka melakukan dosa pembunuhan ini demi asabiyah, fanatik kepada kaumnya, kepada kelompoknya, atau demi mendapatkan harta benda, sehingga rela untuk melakukan pembunuhan sekalipun tidak mengerti apa sebab dia membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi pernah berkata, "La taqumu as-sa'ah hatta yaktsura al-harj." Kiamat tidak akan bangkit hatta yaktsura al-harj, sampai al-harj yaktsur, banyak terjadi. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Para sahabat pun berkata, apa yang dimaksud dengan al-harj? Qala al-qatlu al-qatl. Beliau mengatakan pembunuhan, pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari, Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina yaday as-sa'ah ayyamul harj." Di hadapan bangkitnya hari kiamat ada hari-hari pembunuhan. Yazulu fiha al-'ilm wa yadhharu fiha al-jahl. Ilmu hilang di saat itu. Kebodohan muncul di saat itu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu juga pernah menceritakan bahwa Nabi pernah mengabarkan, "Inna baina yaday as-sa'ah al-harj." Sesungguhnya di hadapan hari kiamat ada al-harju. Qalu wa mal harju? Qala al-qatl. Mereka mengatakan, apa yang dimaksud dengan al-harj? Nabi menjawab, al-qatl. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut, para sahabat mengatakan, aktsar mimma naqtul, innama naqtul fil 'amil wahid aktsar min 70 alfan. Yani lebih banyak dari apa yang kita lakukan dari pembunuhan. Kami membunuh dalam waktu satu tahun lebih daripada 70 ribu. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu laisa biqatlikum al-musyrikin. Sesungguhnya yang dimaksud bukan dalam arti kalian membunuh orang-orang musyrik. Dalam perang fisabilillah, jihad, bukan itu. Walakin qatlu ba'dikum ba'dha. Tapi yang dimaksud adalah sebagian kalian wahai muslimin membunuh sebagian yang lain. Ternyata yang dimaksud Nabi SAW adalah pembunuhan yang terjadi antara muslimin. Di akhir zaman semakin banyak sebagian membunuh yang lain. Akhirnya para sahabat mengatakan, wa ma'na uquluna yawma id, apakah bersama kami ada akal-akal kami ya Rasulullah? Yani apakah muslimin ketika itu berakal? Qal innahu layunza uqulu aktsari ahli dzalikal zaman. Nabi mengatakan, sungguh akal-akal kebanyakan penduduk di zaman itu, penduduk kaum muslimin di zaman itu, akal-akal mereka banyak yang tercabut. Sudah tidak lagi menggunakan akal yang sehat. Apalagi menggunakan ajaran agama. wa yukhallaf lahu haba minan nas. Saat itu yang ada adalah haba'un minan nas, orang-orang yang rendahan atau orang-orang yang tidak berbobot. Yahsabu aktsaruhum annahu ala syai'. Kebanyakan mereka ketika itu mengira bahwa dia di atas suatu pegangan yang kuat. Walaysu ala syai', padahal mereka tidak berada di atas pegangan yang kuat. Mereka hanya menggunakan kepentingan tertentu untuk mempertimbangkan sesuatu. Tidak lagi menggunakan akal yang sehat untuk menimbang sesuatu menjadi standar dalam menilai, apalagi menggunakan agama, sangat jauh dari ajaran agama. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis tersebut riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa keadaan di akhir zaman sangat memprihatinkan. Ternyata di antara muslimin saling membunuh. Banyak faktor kenapa mereka saling membunuh. Yang itu tentunya bukan faktor yang syar'i. Banyak fitnah di antara muslimin saling berperang, saling berkelahi, tawuran di antara muslimin, antar pelajar, antar kampung, antar suku, dan macam-macam sebab yang lain, antar golongan dan lain-lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, banyak pula dari mereka yang sekali lagi hanya karena kepentingan sehingga tidak mau tahu. Yang penting dia mendapat apa yang dia maukan. Dia pun rela membunuh karena itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang tadi saya sebutkan, seseorang sampai terkadang tidak tahu kenapa dibunuh. Yang membunuh pun tidak tahu kenapa dia membunuh. Hanya mendapat perintah. Tidak tahu apa dan mengapa. Sampai sedemikian rupa digambarkan Rasulullah, dan itu benar-benar terjadi di akhir zaman. Dan zaman kita ini sudah terjadi hal-hal yang seperti itu. Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi pernah mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih." Beliau bersumpah, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, la tadhhabu dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yaumun." Dunia tidak akan sirna sampai suatu hari akan datang kepada manusia di mana di hari itu la yadril qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Seorang pembunuh tidak mengetahui kenapa dia membunuh. Seorang yang dibunuh pun tidak tahu kenapa dia dibunuh. La yadri al qatil fima qatal wala yadri al maqtul fima qutil. Sang pembunuh tidak mengetahui kenapa dia membunuh, dan yang terbunuh pun tidak mengetahui kenapa dia dibunuh. Faqila kaifa yakunu dhalik? Qala al-harj. Al-qatil wal maqtul fin nar. Bagaimana terjadi hal itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan al-harj, pembunuhan. Yang membunuh, yang dibunuh, semuanya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fid din rahimakumullah. Padahal Nabi SAW pernah menggambarkan kepada kita bagaimana berharganya nyawa seorang muslim. di sisi Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan lazawalu dunia a'zam indallah min qatli rajulin mu'min. Sirnanya dunia di sisi Allah lebih besar lazawalu dunia ahwan indallah min qatli rajulin mu'min. Lazawalu dunia, sungguh sirnanya dunia di sisi Allah Azza wa Jal ahwan, lebih ringan, min qatli rajulin mu'min, daripada terbunuhnya seorang mu'min. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sejak terjadi khilaf di masa terdahulu di zaman Uthman radhiyallahu anhu, maka terus saja hal itu terjadi di kemudian hari, semakin banyak dan semakin banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, wa idza wudi'a as-sayf fi hadhihi al-ummah lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan bila pedang telah diletakkan di tengah umat ini, maka tidak akan lagi terangkat sampai hari kiamat. Maka dari waktu ke waktu ada saja, dan di akhir zaman semakin banyak, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din rahimakumullah, itulah yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya kejadian pembunuhan. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kaum muslimin dari kejahatan-kejahatan tersebut. Ikhwan fil din rahimakumullah, dan hal yang akan terjadi pula di akhir zaman adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi akan semakin banyak, dan bakal terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Para ulama menyebutnya dengan istilah Al-Malhamatul Kubra. Al-Malhamatul Kubra, yang artinya, yakni kurang lebih kita artikan peperangan saling membunuh yang sangat besar. Kejadian yang sangat besar disebutkan dalam beberapa riwayat, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis, di antaranya dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqumu as-sa'atu war-rumu aktsarun nas. Hari kiamat akan bangkit, dan orang-orang Romawi adalah aktsarun nas, manusia terbanyak. Orang-orang Romawi adalah keturunan Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka bukan dari keturunan Ismail. Ismail adalah menurunkan bangsa Arab. Ishaq menurunkan orang-orang Bani Israel. Nah, dari keturunan Al-Is bin Ishaq, berarti bagian dari mereka keturunan Ishak. Ini disebut dengan bangsa Romawi. Disebutkan dalam hadis ini bahwa kelak mereka akan menjadi aksarun nas, manusia terbanyak. Dan banyak dari mereka beragama Nasrani dengan aliran agama Nasrani yang macam-macam. Dan kelak akan terjadi tadi Malhamatul Kubra. Nabi SAW mengatakan kepada Auf ibn Malik al-Asja'i, "U'dud sittan baina yadai sa'ah." Hitunglah dan hafalkan 6 perkara yang bakal terjadi sebelum bangkitnya kiamat. Lalu setelah beliau menyebutkan 1, 2 dan seterusnya, beliau mengatakan "Thumma hudnah." Dan nanti bakal terjadi hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar, suatu perjanjian damai antara kalian dan antara banil asfar, yaitu orang-orang Romawi, bayagdirun, dan mereka akan melakukan pengkhianatan. Bayatunakum tahta samanina ghayah, mereka pun akan menyerbu kalian dengan membawa 80 bendera. Tahta kulli ghayatin 12,000, di tiap bendera berjumlah 12,000 pasukan. Pasukan yang sangat besar dari pasukan Romawi yang bakal menyerbu kaum muslimin. Seperti kata Nabi, mereka berkhianat atas perjanjian dengan kaum muslimin. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, suatu berita gembira yang Nabi sampaikan dalam pertempuran melawan orang-orang Romawi. Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwa dulu kami bersama Rasulullah. Fahafidtu minhu 4 kalimatin a'udduhunna fi yadi. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 kalimat. Kuhitung keempat kalimat itu dengan menggunakan tanganku. Aku menghafalnya. Taghzuna jaziratul Arab fayaftahuha Allah. Kalian bakal memerangi jazirah Arab dan kalian akan diberi kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan menaklukkan jazirah Arab. Thumma Faris fayaftahuha Allah, kemudian kalian akan memerangi Persia dan Allah akan menaklukkan Persia untuk muslimin. Thumma taghzuna Rum fayaftahuha Allah, lalu kalian akan memerangi Romawi, maka Allah Azza wa Jal pun akan menaklukkannya untuk kalian. Thumma taghzuna ad-dajjal fayaftahuhu Allah, kemudian kalian akan memerangi Dajjal dan Allah Azza wa Jal akan menaklukkannya, yakni untuk kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini merupakan kabar gembira yang maknanya bahwa peperangan tersebut bakal dimenangkan oleh kaum muslimin sekalipun pasukan Romawi begitu besar. Namun itu merupakan suatu perangan besar yang menelan korban yang banyak, peperangan yang sangat sengit yang berlangsung sekian waktu antara kaum muslimin dan orang-orang Romawi. Diceritakan dalam suatu hadis riwayat Muslim, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, hajat rihu hamra bil Kufah, berhembus angin berwarna kemerahan di daerah Kufah. Maka datanglah seorang yang selalu mengucapkan, ya Abdullah ibn Mas'ud, ja'atis sa'ah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bangkit hari kiamat. Maka duduklah beliau, Abdullah ibn Mas'ud, faqa'ada. Maka duduklah beliau, sahabat tersebut, entah Jabir atau Abdullah bin Mas'ud. Sahabat itu kemudian mengatakan, inna sa'ata la takum hatta la yuksam miratun wa la yufrahu bi ghanimatin. Hari kiamat tidak akan bangkit sehingga warisan-warisan tidak dibagi dan tidak dirasa senang adanya suatu ghanimah. Kemudian beliau mengisyaratkan ke arah Syam. Beliau pun menceritakan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduun yajma'una li ahli al-Islam. Yani akan ada pula nanti sebelum kiamat musuh-musuh yang mereka berkumpul untuk menyerang kaum muslimin, yakni orang-orang Romawi. Wa yajma' lahum ahlul Islam, dan kaum muslimin pun, para pemeluk agama Islam, berkumpul untuk melawan mereka. Kultu ar-Rum, saya katakan, apa yang dimaksud orang Romawi? Naam, benar. Musuh-musuh tersebut adalah orang-orang Romawi. Wa takunu 'inda dzalikum al-qital riddah syadidah. Dan akan terjadi saat peperangan tersebut kemurtadan yang sangat kuat. Fa yashtaritu al-muslimun syurtah lil maut. Maka kaum muslimin ketika itu menyiapkan sebuah pasukan terdepan, suatu kelompok yang menjadi penerobos, syurtatan lil maut, pasukan perang yang siap mati, berada di barisan terdepan. La tarji' illa ghalibah. Mereka tidak boleh pulang kecuali membawa kemenangan. Wa yaqtatilun. Maka akhirnya mereka pun berperang melawan musuh-musuh tersebut hatta yahjuza bainahum al-lail, sampai datang waktu malam menghalangi antara dua kelompok tersebut. Fa yafi'a haula wa haula kullun ghairu ghalib. Maka masing-masing kelompok pulang ke kampnya tanpa membawa kemenangan. Watafna syurtah. Pasukan muslimin itu pun kembali. Thumma yashtaritul muslimun syurtatan lil mauti la tarji illa ghalibah. Kaum muslimin di hari berikutnya membentuk pasukan yang siap mati lagi untuk maju di depan. Tidak kembali kecuali mesti membawa kemenangan. Sehingga pada hari berikutnya mereka pun berperang. Sampai datang waktu malam yang menghambat antara kedua golongan tersebut. Fayafi ha'ula wa ha'ula kullun ghairu ghalib. Sehingga masing-masing dari mereka, kelompok-kelompok itu pulang tanpa membawa kemenangan lagi. Thumma tafna syurta. Kemudian kelompok muslim kembali pula. Pada hari ketiga, thumma yashtaritul muslimun syurtatan lil maut la tarji' illa ghalibah. Kaum muslimin menyiapkan kelompok lagi untuk maju di barisan terdepan, siap mati. Tidak kembali kecuali mesti membawa kemenangan. Fayaktatiluna hatta yamsu, hatta yumsu. Mereka berperang dan terus berperang dari pagi hingga sore hari. Fayafi'u ha'ula'i wa ha'ula' kullun ghairu ghalib. Akhirnya masing-masing kembali lagi dan tanpa membawa kemenangan lagi. Watafna syurtah. Kelompok muslim tadi kembali pula. Fa idza kana yaumur rabi', maka pada hari keempatnya, nahada ilaihim baqiyatu ahli al-islam. Bangkit menuju mereka musuh-musuh itu. Semua yang tersisa dari penduduk, dari pemeluk ajaran Islam, kaum muslimin. Fayaj'alullahu ad-dabrata alaihim. Maka Allah Azza wa Jal menjadikan kekalahan atas mereka orang-orang Romawi. Atau dalam sebuah riwayat, ad-da'irata alaihim. Menjadikan kekalahan, bencana bagi mereka orang-orang Romawi. Fayaktatiluna maktalatan. Sehingga kaum muslimin berperang mati-matian. Sampai dikatakan, la yura mithluha. Tidak pernah terlihat pasukan yang seperti itu. Atau, lam yura mithluha. Hatta inna ta'ira la yamurra bi janabatihim. Sehingga karena banyaknya korban di saat itu, sampai-sampai seekor burung ketika melewati mayat-mayat itu, fama yukhallifuhum hatta yakhurra mayyita. Tidak bisa melewati jenazah-jenazah itu sampai burung itu pun tersungkur ikut mati. Kenapa? Karena panjangnya jarak yang mesti ditempuh burung tersebut untuk melewati mayat-mayat. Begitu banyaknya jumlah korban perang. Atau juga disebutkan sebabnya karena bau busuk dari mayat-mayat tersebut. Nah, ini menggambarkan kepada kita betapa banyaknya korban perang ketika itu. Makanya disebut malhamatun kubra. Ya, saling membunuh, saling membacok daging-daging malhamah. antara mereka kubro yang sangat besar. Fayatadu bandul ab kanu mi'ah fadayajiduna bagya minhum illa rajulul wahid. Sampai-sampai sebuah kelompok atau kabilah Banul Ab menghitung keluarga mereka yang ikut perang, berangkat dalam jumlah 100 orang dan tidak kembali kecuali 1 orang. Jadi suatu kabilah atau suatu keluarga besar yang ikut dalam peperangan ketika itu, dari jumlah 100 tidak selamat kecuali 1 orang. Fala yajiduna baqiya minhum illa rajulul wahid. Fabi ayyi ghanimatin yafrah au ayyi miratin yuqasam? Maka dengan ghanimah apa akan dibanggakan atau dengan warisan apa akan dibagikan? Nah, inilah salah satu kejadian besar yang bakal terjadi. Disebutkan setelah terjadi kemenangan itu, maka saat mereka di tengah-tengah pembagian ghanimah, tiba-tiba mereka mendengar suatu hal yang lebih besar daripada itu. Seorang menjerit dengan suara yang keras mengatakan, "Inna dajjal qad khallafahum fi dararihim." Sesungguhnya dajjal sudah berada di kampung-kampung mereka yang mereka tinggalkan. Ternyata ada ancaman besar. Mereka tinggalkan keluarga mereka dan ternyata dajjal mendatangi kampung-kampung dan keluarga yang mereka tinggalkan. Begitu jeritan itu. Fayarfuduna ma fi aidihim. Mereka pun segera meletakkan apa yang di tangan mereka. Wayukbilun. Segera mereka secepatnya pergi untuk menyusul dan menghadapi dajjal. Fayab'atsuna 'ashrata fawaris Tulai'ah. Mereka pun mengutus sebagai kelompok yang mendahului yang lain berupa 10 para penunggang kuda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Inni la'arifu asma'ahum." Sungguh aku tahu nama-nama mereka. "Wa asma'a aba'ihim." Dan aku tahu nama ayah-ayah mereka. "Wa alwana khuyulihim." Aku pun tahu warna kuda-kuda mereka. "Hum khairu fawaris ala rahdhahril ardi yawma idh." Mereka adalah sebaik-baik para penunggang kuda di masa itu. Di atas muka bumi. "Aw min khairi fawaris ala dhahril ard yawma idh." Atau beliau mengatakan termasuk penunggang kuda terbaik di muka bumi di masa itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, peperangan ini adalah peperangan yang belum terjadi tentunya. Pernah terjadi antara muslimin dengan Romawi. Peperangan-peperangan sejak di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi peperangan-peperangan yang terjadi tentu bukan ini. Dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa yang akan datang di akhir zaman. Karena diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yanzil ar-rum bil a'maq aw bidabiq." Kiamat tidak akan bangkit sampai orang-orang Romawi mereka tinggal di daerah yang disebut al-a'maq atau dabiq, yaitu suatu daerah yang sekarang masuk di wilayah Syam antara Halab dan Antakiyah. Halab yaitu Aleppo yang kemarin terjadi pembantaian di sana, dan Antakiyah. Disitulah orang-orang Romawi akan membuat tempat tinggal atau membuat kamp di sana. Fayakhruju ilaihim jaysun minal Madinah. Maka akan keluarlah sebuah pasukan dari kota Madinah, min khiyari ahli al-ardh yawma idh. Pasukan dari Madinah itu adalah sebaik-baik orang di muka bumi pada saat itu. Fa idza tasafu, maka ketika mereka sudah sama-sama berbaris berhadap-hadapan, qalatir rum, orang-orang Romawi mengatakan, khallu bainana wa bainal ladhi subu minna nuqatiluhum, biarkan kami, kata orang Romawi, jangan halangi kami, kami ingin bertemu dengan orang-orang yang tertawan dari kami, yakni oleh kalian, kami mau memerangi mereka. Kenapa? Disebutkan maksudnya bahwa para tawanan Romawi yang ditawan kaum muslimin, ternyata mereka banyak masuk Islam, sehingga orang-orang Romawi yang masih kafir ingin membantai sesama mereka tapi yang sudah masuk Islam. Maka pasukan dari Madinah menghalangi. Ketika orang-orang Romawi mengatakan, biarkan kami, jangan halangi kami untuk bertemu dengan mereka yang tertawan dari kami, kami mau memerangi mereka. Maka jawab pasukan dari Madinah, la wallah, demi Allah tidak. La nukhalli bainakum wa baina ikhwanina, kami tidak akan biarkan kalian untuk menyerang saudara-saudara kami. Pasukan Madinah sudah mengatakan, saudara-saudara kami, berarti mereka telah menjadi muslimin, dibela oleh kaum muslimin. Kaum muslimin tidak rela kalau para Romawi yang sudah masuk Islam akan dibantai oleh orang-orang Romawi sendiri. Akhirnya terjadilah peperangan antara dua kelompok ini. Fayuqatilunahum, maka kaum muslimin memerangi mereka, orang-orang Romawi tersebut. Fayuhzamu thulutsun la yatubullahu alaihim abadan, maka terkalahkan sepertiga orang, sepertiga dari mereka. Fayuhzamu thulutsun, maka terkalahkan sepertiga dari mereka. La yatubullahu alaihim abadan, Allah Azza wa Jal tidak akan mengampuni mereka selama-lamanya. Wa yuqtalu thuluthuhum afdalu syuhada 'indallah. Dan terbunuh sepertiga mereka. Mereka adalah sebaik-baik syuhada di sisi Allah. Wa yuftahu ats-tsulutsu la yuftanuna abadan. Dan sepertiga lagi diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan melenceng dari agama ini selama-lamanya. Fayaftahuna Konstantiniyah, sehingga mereka akan menaklukkan Konstantinopel setelah itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kejadian perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Diceritakan pula dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fustatal muslimin yaumal malhamah fi ardin bil ghautah." Sesungguhnya tempat tinggal kaum muslimin, kemnya kaum muslimin pada hari malhamah, pertempuran besar itu, adalah di daerah yang disebut dengan Al-Ghautah atau Al-Ghutah. Di daerah yang disebut dengan Al-Ghutah, yaitu suatu tempat di daerah Syam yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi, di sekelilingnya pohon-pohon yang rindang, saling bersambung satu dengan yang lain, pohon-pohon yang lebat yang mengelilingi daerah tersebut. Di Madinatin yuqalu laha Dimasyq, yaitu di suatu kota yang disebut dengan Damaskus. Min khairi madain Syam, di antara kota-kota yang terbaik di negeri Syam. Ikhwan fillah rahimakumullah, disimpulkan oleh para ulama bahwa pertempuran itu adalah pertempuran di akhir zaman yang sampai sekarang belum terjadi. Di antara para syurrah mengatakan, disebutkan oleh Ibn Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari dari Ibnu Al-Munayyir, beliau mengatakan, "Amma kisatul Rum falam tajtami' ila al-an." Adapun kisah tentang Romawi, sampai sekarang lam tajtami', mereka belum berkumpul dalam jumlah sebanyak itu seperti yang diberitakan. Wala balagana annam ghazaw fil barri fi hadzal adad. Belum pernah sampai berita kepada kami bahwa mereka melakukan pertempuran di daratan dengan jumlah sebesar itu. Fahiya minal umur allati lam taqa, sehingga jelas pertempuran itu pertempuran yang belum terjadi. Wa fihi bisyaratun wa nidarah. Kalau begitu, dalam hadis-hadis tersebut ada kabar gembira dan ada pula peringatan. Wa dzalika annahu dalla ala annal aqibah lil mu'minin ma'a kasrati dzalikal jaysh. Yaitu bahwa hadis itu menunjukkan bahwa akhir kemenangan akan diraih oleh kaum muslimin sekalipun jumlah Romawi begitu banyak. Wa fihi bisyaratun ila anna adada juyushil muslimin sayakunu adhaaf ma huwa alaih. Dan juga ada kabar gembira di situ bahwa jumlah pasukan kaum muslimin akan berlipat-lipat ganda dari jumlah yang sekarang ada. Demikian disampaikan oleh Ibnu Munajjir rahimahullah. Di sana ada kabar gembira bagi kaum muslimin. Dan berikutnya sebagai lanjutan daripada kejadian tersebut, akan terjadi pula takluknya Al-Konstantiniyah, Konstantinopel, yang itu merupakan markas besarnya orang-orang Nasrani. Al-Konstantiniyah ini markas besarnya orang-orang Romawi yang beragama Nasrani, yang sekarang adalah termasuk dari negara Turki, lebih tepatnya sekarang dikenal dengan Istanbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kelak akan terjadi penaklukan. Sekarang tentunya seperti kita tahu bahwa penduduk di Turki banyak muslimin. Dan itu sejak terjadi penaklukan yang pertama, setelah sekian lama diusahakan adanya Al-Fath dari sejak zaman sahabat Muawiyah radhiyallahu an dan seterusnya sampai pada masa Turki Utsmani, khilafah Turki Utsmani dengan pimpinan ketika itu Muhammad Al-Fatih, berhasil menaklukkan Konstantiniyah. Namun tampaknya bukan itu yang dimaksud sebagai kejadian akhir zaman, karena disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kejadian akhir zaman penaklukan kota atau negeri Konstantiniyah tidak melalui perang bersenjata, bahkan akan tunduk negeri tersebut dengan ucapan la ilaha illallah wallahu akbar. Sementara yang terjadi pada kejadian Daulah Utsmaniyah melawan Konstantiniyah adalah penaklukan dengan bersenjata, sehingga disebutkan oleh para ulama bahwa itu bukan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kejadian akhir zaman. Mungkin itu sebagai salah satu penaklukan yang mungkin di kemudian hari akan terjadi sesuatu sehingga muncul kembali Konstantiniyah dan pada akhirnya akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Karena tentunya orang-orang Romawi dan mereka dengan agama mereka masih tetap eksis. Mereka juga tetap masih punya markas besar walaupun tidak lagi di Istanbul. Sehingga mungkin saja di kemudian hari mereka akan memiliki Konstantiniyah kembali. Wallahu a'lam. Yang jelas kita meyakini akan kebenaran sabda Rasulullah SAW bahwa kelak akan ditaklukkan kembali Konstantiniyah oleh kaum muslimin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, beliau bertanya kepada para sahabat, "Sami'tum bi Madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahr?" Apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang sebagian sisinya di lautan dan sisi yang lain di daratan? Janibun minha fil bar, satu sisi di daratan. Wa janibun minha fil bahr, sisi yang lain di lautan. Qalu na'am ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Yang dimaksud oleh beliau adalah ini, Konstantiniyah sebagai markas besar orang-orang Romawi ketika itu, suatu negeri yang dibentengi dengan benteng-benteng yang kokoh, kota yang indah. Maka menjadi suatu hal yang sangat terkenal di masa itu. Sehingga ketika Nabi bertanya, para sahabat menjawab, "Na'am, iya wahai Rasulullah, kami dengar tentang negeri tersebut." Maka Nabi mengatakan, "La taqumu as-sa'ah hatta yaghzuha 70 alfan min bani Ishaq." Tidak akan bangkit hari kiamat sampai nanti akan memeranginya 70 ribu dari keturunan Ishaq. Faida ja'uha nazalu. Maka ketika 70 ribu pasukan tersebut turun, falam yuqatilu bisilah, mereka tidak memerangi dengan senjata. Walam yarmu bisahan, mereka tidak melempar dengan anak panah. Qalu la ilaha illallah wallahu akbar, fasaqata ahadu janibaiha. Mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, ternyata salah satu sisi kota tersebut roboh. Disebutkan oleh sebagian perawi hadis, alladhi fil bahr, yaitu sisi yang di sebelah laut. Tsumma yaqulu ats-tsaniyah la ilaha illallah wallahu akbar, fayasqutu janibuhal akhar. Lalu kedua kalinya mereka mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka sisi yang lain pun tumbang. Tsumma yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar, fayufraju lahum. Kemudian yang ketiga kalinya mereka mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, terbukalah pintu untuk mereka sehingga mereka memasuki daerah tersebut. Fayaghnamu, dan mereka mengambil ghanimah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, itulah kejadian yang bakal terjadi. Takluknya Konstantinopel hanya dengan ucapan la ilaha illallah wallahu akbar tanpa peperangan dengan senjata. La ilaha illallah, kalimat yang agung. Tahlil dan takbir meruntuhkan kerajaan besar Konstantiniyah. Fabainama hum yaktasimuna al-ghanaim. Ketika mereka membagi ghanimah-ghanimah, maka ja'a as-sarih, datang seorang berteriak, inna dajjal qad kharaj, sungguh dajjal telah keluar. Wayatrukun kulla syai' wayarji'un, maka mereka pun meninggalkan segala sesuatu yang ada dan mereka segera kembali. Ikhwan fillah rahimakumullah, diceritakan di sini bahwa nanti yang bakal menaklukkan Konstantinia adalah anak keturunan Ishak, yang mereka adalah orang-orang Romawi. Bagaimana dengan riwayat ini? Apa maksudnya? Dalam riwayat yang lain, sebagian ulama mengatakan yang benar adalah Bani Ismail, keturunan Ismail. Namun Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa riwayat bahwa itu Banu Ishaq adalah riwayat yang benar. Dan maksud daripada hadis ini bahwa mereka adalah orang-orang Romawi yang telah masuk Islam. Mereka adalah yang telah disinggung pada hadis yang sebelumnya, yang dibela oleh pasukan yang datang dari Madinah. Ketika orang-orang Romawi kafir hendak menyerang dan menghabisi orang-orang Romawi yang masuk Islam, pasukan Madinah membela mereka. Itu isyarat bahwa mereka telah menjadi muslimin dan merekalah yang kelak menjadi pasukan perang besar menaklukkan Konstantinia dengan kalimat tahlil dan takbir. An-Nawawi rahimahullah juga menyebutkan, wa hadha mawjudun fi zamanina, dan ini pun di zaman kita sudah ada. Artinya bahwa orang-orang yang bukan orang Arab, yakni dari orang-orang ajam yang masuk Islam dan menjadi pasukan muslimin juga sudah ada banyak, sehingga bukan hal yang mustahil di akhir zaman dengan jumlah 70 ribu pasukan Romawi yang mereka muslimin melakukan perangan tersebut melawan Konstantinia. Qala An-Nawawi wa hadha mawjudun fi zamanina bal mu'dhamu bil asakir al-muslimin fi biladi Syam wa Misr subu thumma hum al-yawm bihamdillah yasbuna al-kuffar. Bahkan kata beliau, mayoritas laskar Islam di negeri Syam dan Mesir, mereka dahulunya adalah tawanan-tawanan, yang kemudian di hari ini mereka dengan memuji Allah Azza wa Jal, mereka justru menawan orang-orang kafir. Yakni mereka telah masuk Islam dan mereka menjadi pasukan muslimin, dan mereka sekarang yang menawan orang-orang kafir. Waqad sabawhum fi zamanina miraran katira yasbuna fil marratil wahida minal kuffari ulufan walillahil hamd ala idharil islam izzazi. Dan sungguh mereka di zaman kita, kata Nawawi, telah menawan berkali-kali orang-orang kafir. Dalam satu kali mereka menawan terkadang sampai ribuan jumlah mereka yang ditawan. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang menampakkan keunggulan Islam dan memuliakannya. Demikian ahibati billah rahimakumullah, takluknya Konstantinia di tangan kaum muslimin. Kemudian ahibati billah rahimakumullah, Nabi juga memberitakan bahwa kelak akan muncul seorang dari Qahtan, dari kabilah Qahtan, Fulan al-Qahtani. Dia adalah seorang yang ditaati oleh kaum muslimin. Di akhir zaman akan muncul rajulun min Qahtan, seorang laki dari kabilah Qahtan. Orang-orang akan tunduk kepadanya, taat kepadanya, dan bersatu di bawah kepemimpinannya. Qahtan adalah salah satu kabilah besar di negeri Arab. Kejadian itu akan terjadi ketika zaman berubah, ketika zaman seperti yang diceritakan dalam hadis-hadis, banyak terjadi perubahan, banyak kejahatan, banyak keburukan, banyak pelanggaran. Maka Rasulullah SAW mengabarkan, "La taqumus sa'ah hatta yakhruja rajulun min Qahtan yasuqun nasu bi'asahu." Tidak akan bangkit hari kiamat sampai kelak akan muncul seorang lelaki dari Qahtan yasuqun nas bi'asahu. Dia akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksud daripada akan menggiring manusia dengan tongkatnya, ini adalah kata kiasan, yang artinya sebagaimana kata Al-Qurtubi rahimahullah, kinayatun an istiqamati an-nas. Kata kiasan yang menunjukkan tegaknya urusan manusia ketika itu di bawah kepemimpinannya, menunjukkan ketundukan manusia di bawah kepemimpinannya, sepakatnya mereka di bawah kepemimpinannya. Ikhwan fi din rahimakumullah, Ibn Abbas juga pernah meriwayatkan, di situ beliau mengatakan, warajulun min Qahtan kulluhum salih, seorang lelaki dari Qahtan, mereka semua adalah orang-orang yang saleh. Artinya di sini bahwa rajul min Qahtan yang menguasai manusia saat itu bukan seorang jahat, bukan seorang diktator, tapi seorang yang saleh yang ditaati oleh manusia ketika itu. Ikhwan fil din rahimakumullah, terkait dengan Qahtan ini, tentunya seperti disebutkan bahwa itu akan terjadi di akhir zaman. Namun sebagian orang terkadang menyalahpahami hadis-hadis, sehingga ketika menyalahpahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjadi suatu hal yang sangat buruk. Dari hadis ini karena dipahami salah. Terjadilah fitnah Juhaiman yang pernah melakukan kekacauan besar di tanah suci, di Masjidil Haram. Seperti yang mungkin kita pernah dengar, fitnah Juhaiman, di mana melakukan gerakan bersenjata di Masjidil Haram gara-gara menyalahpahami hadis, akan muncul seorang dari Qahtan. Maka anak-anak muda yang merasa dari anak keturunan Qahtan, mereka bermimpi, beberapa mimpi yang mereka yakini itu sebagai mimpi benar, bahwa merekalah yang dimaksud. Maka mereka pun mengatakan bahwa ini mimpi-mimpi yang telah sepakat di antara kami, di antara kita. Maka mereka pun akhirnya merasa sebagai orang yang dimaksud Rasulullah SAW, sehingga mereka melakukan suatu gerakan memaksa manusia untuk membaiat dengan cara kekerasan. Masuklah mereka ke Masjidil Haram dengan membawa senjata-senjata api. Disebutkan bahwa mereka masukkan seolah-olah sebagai jenazah. Ternyata isinya adalah senjata-senjata api. Setelah mereka berhasil masuk, mereka pun angkat senjata, mereka menutup pintu, dan mereka memaksa orang-orang untuk berbaiat. Terjadilah kekacauan ketika itu. Alhamdulillah, pasukan Saudi Arabia berhasil menaklukkan mereka, berhasil menangkap Juhaiman sebagai tokoh gerakan tersebut. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ini fitnah Juhaiman yang terjadi di waktu itu, disebabkan karena memahami hadis tidak seperti yang diterangkan oleh para ulama. Nah, untuk itu berita-berita kenabian seperti ini jangan kita pahami semau kita. Jangan kita menafsiri suatu kejadian bahwa itulah yang dimaksud Rasulullah, kecuali kalau sesuai dengan yang diterangkan oleh para ulama. Bila kita tidak mengikuti bimbingan para ulama, maka seperti ini yang mungkin bisa terjadi. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu sebagai pelajaran bagi kita. Dan sementara kita cukup dulu bagi sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bahasan-bahasan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.